Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah hukum majelis syahri Ramadan al-mubarak karya Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab yang keenam atau majelis yang keenam. Fi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, berkenaan dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dan pembahasan sedikit berkenaan dengan khisalihi, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liku syai'in min khisali Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan sedikit berkenaan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khisaluhu, maka sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat beliau, wasyama'il dan sifat-sifat beliau atau keadaan-keadaan beliau, katsiratun jiddan, sangatlah banyak. Para ulama pun telah menyusun dalam bab ini musannafatin tawilatan, sejumlah karya yang tebal-tebal. Mereka sebut buku-buku dalam masalah ini dengan sebutan buku dalam kategori Syama'il Muhammadiyah. Dan di antara yang terkenal adalah karya At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimallahu taala, yang berjudul Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahas di sana tentang berbagai hal, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang fisik Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, tentang kedermawanan Nabi, tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau bahas tentang pakaian Nabi, sorbannya Nabi, sepatunya Nabi, sandalnya Nabi, cincinnya Nabi, dan seterusnya. Itu isi satu jenis buku hadis yang disebut dengan jenis buku Syama'il Muhammadiyah. Maka siapa yang ingin mengenal betul Nabi, punya gambaran yang detail dan lengkap tentang Nabi, gambaran tentang wajah Nabi, rambut Nabi, dan seterusnya, maka rujukannya adalah buku-buku yang termasuk dalam kategori Syama'il Muhammadiyah. Yang terkenal adalah buku Syama'il Nabi karya At-Tirmidzi. Faqata'atallahu, maka sungguh Allah telah berikan pada Nabi yang mulia ini sifat-sifat terpuji yang tidak Allah berikan kepada satupun makhluk selain Nabi. Karena beliau adalah afdalur rusul, rasul yang paling utama dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, sayyid atau pemimpin anak keturunan Adam. Fakana la yusbaqu fi ayyi khisalin min khisalil khair, maka tidak ada yang bisa mendahului Nabi dalam sifat-sifat kebaikan beliau. Sebagaimana tidak ada yang bisa yudanihi, mendekati Nabi atau menyaingi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di antaranya adalah sifat ibadah beliau atau gambaran tentang ibadah beliau. Maka beliau itu melakukan qiyamul lail, salat malam, qiyaman tawilan dengan salat yang lama, hatta tafattarat qudamahu, sampai pecah-pecahlah dua telapak kaki beliau karena lamanya berdiri. Sebagaimana sampai-sampai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada beliau masalah telapak kaki yang pecah-pecah karena lamanya berdiri salat malam. Maka ibunda Aisyah mengatakan, lima taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau mesti melakukan hal ini? Ya, salat dengan berdiri yang lama sampai telapak kaki pecah-pecah, Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan dosa-dosamu yang belum terjadi, dosamu yang telah terjadi dan yang belum terjadi? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur? Tidakkah aku ingin menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya bentuknya tasyukur adalah giat beribadah. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya seorang yang sangat besar rasa syukurnya adalah orang yang bersemangat qiyamul lail, bersemangat sholat malam, sholat tahajud. Itu tanda dan indikator orang yang bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur dan serius dalam bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingin menjadi hamba yang bersyukur dan beliau terapkan atau kemudian bentuk nyata syukur beliau dengan sholat malam yang panjang. Itu kata Nabi, itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Sampai-sampai Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qoma ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ba'dil layali, di satu malam. Maka hadis ini dalil bolehnya qiyamul lail berjamaah. Namun jika itu di bulan selain Ramadan, maka tidak selayaknya, maka yang lebih baik itu tidak dilakukan di masjid. Sebagaimana Nabi dan Hudzaifah, ini kejadiannya tidak di masjid. Yadhunnu annahu sayutriku al-qiyama ma'ahu. Hudzaifah punya prasangka, punya praduga kuat, dia bisa kuat sholat bersama, sholat malam bersama Nabi. Yang terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah kamilatan, utuh. Ini 2,5 juz lamanya, panjangnya. Setelah itu, dan ini masih dalam posisi berdiri. Tsumma qara'a surat An-Nisa kamilatan, kemudian dilanjut dengan surat An-Nisa utuh. Kemudian dilanjut dengan surat Ali Imran kamilatan utuh. Dan cara membacanya, tidaklah Nabi menjumpai satu ayat yang di sana menceritakan rahmat Allah Subhanahu wa taala ila waqafa, kecuali beliau akan berhenti. Kemudian yas'al, kemudian berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepadanya. Dan tidaklah beliau melewati satu ayat yang menyebutkan tentang azab dan siksa Allah ila waqafa, kecuali beliau berhenti, wa ta'awwada, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Ini kan dalam riwayat Muslim, sampai-sampai Hudzaifah mengatakan, sungguh aku punya keinginan untuk duduk saja dan membiarkan Nabi melanjutkan salat malam sendirian. Mintu lil qiyam, karena lamanya beliau berdiri. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjukkan di samping bolehnya tahajud berjamaah, hadis ini dalil bolehnya dalam satu rakaat membaca beberapa surat. Ya, maka Nabi dalam satu rakaat baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Dan hadis ini dalil menunjukkan bolehnya tidak urut mushaf dalam membaca surat dalam sholat, karena dari Al-Baqarah kemudian An-Nisa baru Ali Imran. Meskipun dianjurkan ya, dalam rangka menimbang kesepakatan para sahabat berkenaan dengan urutan surat dalam mushaf, maka urut mengikuti urutan mushaf. Namun seandainya tidak mengapa, sebagaimana yang Nabi lakukan dalam hadis ini. Maka ini adalah contoh dari sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga berkenaan dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka rukuk beliau lamanya itu nahwan kurang lebih semisal berdirinya, sujudnya kurang lebih semisal rukuknya alaihi salatu wassalam. Bayangkan tadi berdirinya seperti itu, baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran, dan baca ini bukan baca yang cepat atau sekedar membaca, bacanya dengan berulang kali berhenti. Setelah itu rukuknya semisal berdirinya, setelah itu sujudnya semisal rukuknya, kurang lebih semisal, tidak kontras. Maka bayangkan bagaimana atas sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma fi siyam, ada deskripsi tentang puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah orang yang katsiru siyam, sangat banyak berpuasa, sampai-sampai orang berkomentar bulan ini, hari-hari ini Nabi selalu puasa. Dan terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak puasa, sampai-sampai orang-orang berkomentar di hari-hari ini, di bulan ini Nabi tidak pernah puasa. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang banyak berpuasa meskipun juga banyak berbuka, alias tidak berpuasa alaih salatu wassalam. Dan hikmahnya adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin supaya ibadah yang beliau kerjakan itu bukanlah ibadah yang mudah karena telah terbiasa. Ya, keterangan tentang makna hal ini ingin saya bacakan dari salah satu sarah untuk Sama'il Nabi karya At-Tirmidzi yang berjudul Mawahib Al-Muhammadiyah. Maka terdapat hadis di Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, beliau ditanya tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik mengatakan kana yasumu minasyahri hatta lan nara alla yurida ayuftira minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bulan itu memperbanyak puasa sampai kami beranggapan bahasanya Nabi tidak ingin tidak puasa di bulan ini. Wa yuftir minhu hatta nara alla yurida ayasuma minhu syai'a. Namun di bulan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir, Nabi tidak puasa sampai-sampai kami berpandangan bahasanya Nabi tidak ingin berpuasa selama satu bulan ini. Dan kata Anas bin Malik, wa kuntala tasyau antarahu minal laili musalliyan ila ra'aitahu. Dan jika tidaklah engkau berkeinginan untuk melihat Nabi salat di satu malam kecuali engkau melihatnya, wala na'iman ila ra'aitahu na'iman. Dan tidaklah engkau ingin melihat Nabi dalam keadaan tertidur di malam hari kecuali jika engkau bisa melihatnya. Ya, maka kalau di sini dijelaskan bahasanya itu kalau tadi tidak ada penegasan Nabi itu tidak puasa atau puasa itu berapa waktu lamanya, kalau di riwayat di Sama'il Nabi ditegaskan itu pakai tolakur bulan. Di satu bulan Nabi memperbanyak puasa sampai-sampai sahabat mengatakan sebulan ini Nabi mau puasa. Di kesempatan yang lain sebulan Nabi tidak puasa-puasa sampai sahabat Anas dan yang lainnya mengatakan sebulan ini Nabi tidak minat untuk puasa. Ya, tadi kemudian Anas mengatakan jika engkau ingin melihat Nabi tidur di malam hari engkau bisa melihatnya. Jika engkau ingin melihat Nabi sholat di waktu malam maka engkau juga melihatnya. At-Tibi mengatakan yakni kana amru qasdan. Artinya Nabi itu ibadah yang pertengahan, la israfa fihi wala taqsira. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Dan sebagian ulama menjelaskan tentang makna tahajud Nabi, tidaklah engkau ingin melihat Nabi salat kecuali engkau bisa lihat, engkau ingin lihat Nabi tidur kecuali engkau bisa lihat, dan engkau pun melihat Nabi tidur, maknanya anahu makana yu'ayyin ba'dal lailin naum wa ba'dahu lis salati. Ya, Nabi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak menentukan jam tertentu untuk tidur, jam tertentu untuk salat. Ka ashabil awadil baqiyin, kita sebagaimana orang yang punya amalan rutin, orang punya wirid rutin, jam sekian itu jadwalnya tidur, jam sekian jadwalnya salat. Al baqiyin ma'a nufusihim, mereka lah orang yang merutinkan amal tertentu bersama dirinya. Maka dampak kalau orang itu punya amal tertentu yang rutin di jam tertentu ini mesti begini dan jam begitu, jam sekian itu mesti begitu, dampaknya falam yabqa alaihim masyaqqatun fiha. Maka tidaklah tersisa padanya kesulitan. Kalau orang sudah menjadwalkan jam 3 bangun malam, itu kemudian jadi orang bilang dia punya jam biologis. Begitu jam 3, secara ringan dia bangun. Namun Nabi tidak demikian. Supaya ketika Nabi sholat, beliau mendapatkan pahala yang lebih besar karena ada pahala masaqqah. Masaqqah bagi jiwa, karena melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sekarang jam 3, besok sholat malamnya jam 2, besok bangun sholat malamnya jam 4. Tidak ada waktu yang pasti. Maka sehingga tidak ada jam biologisnya. Jam biologisnya kacau dan itu susah. Lain kalau orang yang punya jam biologisnya sudah jam 3 pasti bangun. Dan bangunnya gampang. Nah, Nabi tidak demikian, sholatnya waktunya gonta-ganti sehingga tidak ada jam biologis dan tidak ada kemudahan untuk bangun. Setiap bangun itu ada kesulitan. Bal waktu sholati fi ba'dil layali waktu linaumihi, bahkan waktu sholat Nabi di sebagian malam itu adalah waktu tidur beliau di hari yang lain. Wal aksu dan sebaliknya. Wakadah saumu, demikian juga model puasanya Nabi. Dia tidak punya patokan hari tertentu untuk puasa, waktu tertentu untuk puasa. Namun puasanya, ya bahasa kita jadwalnya kacau, jadwalnya tidak terjadwal. Sehingga tujuannya apa? Liyakuna ibadataini syaqatain, supaya dua ibadah di atas, yaitu sholat malamnya Nabi dan puasanya Nabi, dua-duanya adalah ibadah yang berat saat dikerjakan. Saqataini ala nafsi, dua-duanya adalah ibadah yang berat bagi jiwa. La adatain, tidak menjadi ibadah yang menjadi kebiasaan, yang itu kemudian terasa sangat mudah untuk dikerjakan. Atau bahkan sampai jadi kegiatan refleks. Ya, kalau jam 3 kemudian refleks bangun. Ya, kalau setiap Senin refleks puasa, ya, maka sehingga perut itu punya sudah tahu, sudah apa, oh ini hari Senin. Dia sudah menyesuaikan diri. Tidak mau mendapatkan masakoh. Tidak mendapatkan kesulitan ketika mengerjakan ibadah yang tidak dikerjakan. Fa inna idza shoma muddatan shoma adatan lahu. Karena jika seorang itu puasa dalam jangka waktu tertentu, maka itu jadi gerak refleks untuk dirinya, untuk badannya, maka badannya menyesuaikan hari itu hari puasa. Watma'anat ilaihi nafsu, kemudian jiwanya pun tenang dengannya, tidak kaget. Wa idza aftara kana syaqqan 'alaiha. Nah, orang yang pada hari tertentu itu sudah biasa puasa, kok pada hari itu dia tidak puasa, badannya kaget. Badannya mendapatkan kesulitan. ini mendapatkan perlakuan yang tidak biasa. Biasanya enggak dikasih makanan loh kok. Ini kok ada jadwal makan hari ini. Lambungnya kaget. Oh, biasanya sudah dijadwal enggak makan, malah ada kegiatan makan. Wakada aksuhu, demikian juga sebaliknya. Jika terus menerus juga selama satu bulan itu tidak puasa, kemudian bulan besok tiba-tiba diisi puasa, kaget. Maka ondel-ondel di badan ini pada kaget semua. Loh, ini kemarin jadwalnya biasanya tidak puasa, kok ini jadi puasa? Ada masyarakat. Maka pahalanya lebih sempurna. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di ketika di Fathul Bari, ketika di bab tahajud, beliau mengatakan kana la yurattibu li tahajjudihi waqtan muayyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempatok untuk salat tahajud beliau waktu tertentu, jam tertentu. Beliau tidak patok jam ya, 3:30 bangun atau jam 3 bangun atau jam 2 bangun. Beliau tidak patok demikian. Namun jadwal yang mutlak. Kadang sholatnya jam 1, kadang sholatnya jam 2, kadang sholatnya jam 3, kadang sholatnya 3:30 dan seterusnya. Ya, sehingga tidak ada jam biologis Nabi untuk sholat malam. Sehingga tidaklah kemudian sholat malam itu terasa mudah di badan Nabi. Namun supaya pahalanya sempurna, setiap sholat itu kemudian pahalanya adalah pahala sholat yang baru. Kalau kemarin jam 3, kemudian sekarang jam 3, maka di hari kedua tidak kaget. Nah, kemarin jam 3, besoknya jam 2, maka setiap sholat itu seakan-akan ibadah baru, pembiasaan baru, sehingga pahalanya dan ganjarannya lebih sempurna. Ya, kemudian kita kembali ke majelis syahrul Ramadan wa fil jihad. Dan di bab jihad di jalan Allah, maka beliau adalah pemberani yang paling pemberani. Yang paling pemberani di antara orang-orang yang berani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau pimpinan ketika perang, beliau ada di depan, di barisan depan pasukan. Beliau tidak di bagian belakang, cari posisi aman. Dan beliau fi muqaddamatil juyus, ada di sok paling depan dari pasukan yang beliau pimpin, sampai-sampai para sahabat itu berlindung di balik Nabi dari serangan musuh. Mereka tidak melindungi Nabi dari serangan musuh, maka mereka, namun mereka berlindung dengan Nabi dari serangan musuh. Li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam yakunu aqrab ila al-aduwi, karena posisi Nabi adalah posisi yang paling dekat dengan musuh orang-orang kafir. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang terkenal sebagai Asja'us Suju'an. Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai pendekar, terkenal sebagai pemberani, orang gagah berani, pemberani yang paling pemberani, dan dia jauh lebih muda daripada Nabi. Dan ternyata apa yang terjadi, kunna nattaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali, anak muda. Anak muda saya berlindung dengan yang lebih tua. Berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak muda ya, ini terkenal sebagai orang yang gagah berani. Gimana dengan yang mentalnya di bawahnya Ali? Dalam masalah keberanian, ini yang pemberani. Ini ketika perang, Ali mengatakan saya berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan idham yal watis, jika peperangan itu di puncak panasnya, wahmarat al hadaku, dan bahaya itu memerah, maka ketika di puncak peperangan, di posisi gawat-gawatnya, nah, Ali itu berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana aqrabana ilal adwi, dan Nabi SAW adalah manusia di antara kami yang paling dekat dengan musuh alaihi salatu wassalam. Demikian keberanian Nabi alaihi salatu wassalam dalam jihad dan dalam peperangan. Kita lihat catatan kaki dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laqad ra'aituna, sungguh saya ingat. Ra'aituna itu artinya saya ingat. Terjemah letter lafnya, saya lihat diri kami, saya lihat diriku, maksudnya saya ingat dulu. Yaum Badrin, pada saat perang Badar, wa nahnu naludu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah orang yang paling dekat di antara kami kepada musuh. Wa kana min asyaddin nasi yauma idin ba'sat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada itu adalah orang yang paling keras serangannya. Serangannya kepada musuh adalah yang paling hebat dan yang paling keras. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Syekh Ahmad Syakir di sarah beliau untuk Musnad Imam Ahmad mengatakan sanadnya sahih. Adapun dalam masalah sedekah dan dermawan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadan nasi alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana la yadhru syai'an, dan dia tidak pernah menyimpan sesuatu pun. Alaka tatimma ya'tihi, padahal demikian banyak harta yang datang kepada beliau dari harta Allah Subhanahu wa taala, min huna wa huna, dari sini dan dari sana. Harta tersebut boleh jadi adalah harta yang didapatkan dari jihad, yaitu ghanimah, hadiah, dan berbagai macam harta yang lain. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyimpan sedikit pun hal itu. Semuanya beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hatta sampai-sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau masih punya hutang. Dalam keadaan berhutang, wa kana tar'uhu, dan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gadaikan di tempat orang Yahudi. Maka ini menunjukkan sampai Nabi wafat itu masih ada orang Yahudi di kota Madinah. Bitu amin, untuk mendapatkan bahan makanan yang beliau beli dari orang Yahudi tersebut di ahlihi, untuk kebutuhan keluarganya. Sebagian dicatatkan kaki dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan tuhfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baju besi beliau mahunatan, tergadaikan, dijadikan jaminan agunan, dibawa oleh orang Yahudi, bi 30 so'an min sya'irin, karena Nabi berhutang gandum kepada si Yahudi tadi sebanyak 30 so' gandum sya'ir. Dikatakan Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka hadis ini menunjukkan sampai Nabi wafat di Madinah itu masih ada orang Yahudi. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya jaminan dalam utang piutang meskipun tidak dalam keadaan safar. Ya, karena di Madinah berarti dalam keadaan hadar, dalam keadaan tidak safar. Ya, karena kalau kita lihat ayat Al-Quran membolehkan untuk pakai jaminan itu manakala utang piutang ketika safar. Ketika safar, dan ini mazhab dzahiri, hanya membolehkan utang piutang dengan jaminan ketika safar. Kalau hadar ketika tidak safar, maka tidak boleh pakai jaminan-jaminan. Namun yang benar untuk keadaan hadar, maka berdasarkan hadis, dalam keadaan tidak safar boleh utang piutang dan dengan menggunakan jaminan dan agunan berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini dalil bolehnya bermuamalah jual beli dengan orang kafir. Dan hadis ini dalil bolehnya jual beli tidak tunai. Nabi bawa barang dulu, yaitu gandum, sedangkan nanti pembayarannya belakangan, dan sebagai bukti kalau beliau serius untuk membayar, beliau berikan baju besinya untuk jaminan. Dan itu dalil bahasanya jaminan itu tidak hanya berlaku dalam qardun, dalam utang piutang duit, Namun jaminan juga bisa dipakai dalam jual beli barang yang tidak tunai. Karena yang terjadi di sini itu bukan qardun. Ini bukan qardun. Qardun itu pinjam duit, tapi enggak pinjam duit. Nabi tidak berhutang uang. Nabi beli gandum. Nabi beli gandum. Namun duitnya belum ada. Maka utang maka jaminan itu boleh disamping dalam qardun, dalam utang piutang, demikian juga boleh dalam jual beli yang tidak tunai. Jual beli tidak tunai langsung atau kemudian nyicil, maka boleh di sana ada rahnun, ada jaminan. Sehingga maka Nabi sallallahu alaihi wasallam interaksi jual beli dengan beli barang milik orang Yahudi. Sehingga dan hadis ini adalah dalil bahasanya bolehnya berinteraksi dengan harta dengan orang yang hartanya bercampur antara yang haram dengan yang halal. Karena orang Yahudi tentu bisa dipastikan hartanya bercampur, ada yang dari sumber yang halal, ada yang dari sumber riba dan yang lainnya yang statusnya adalah haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berinteraksi utang atau kemudian beli barang pada orang semacam ini. Sehingga di dalil bahasanya boleh berinteraksi, boleh berinteraksi jual beli dan yang lainnya dengan orang yang hartanya adalah harta yang bercampur dari yang harta dari yang halal dan haram. Ya, maka kemudian beliau komentar kembali ke atas, lam yatuk sallallahu alaihi wasallam malan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidaklah meninggalkan harta, tidak pula meninggalkan tirkatan harta warisan. Namun adalah Nabi alaihi salatu wasallam hidup bersama para sahabatnya sebagaimana kehidupan orang-orang yang fakir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menabung, tidak pernah menyimpan sedikit pun dari harta beliau. Semuanya beliau infakkan di jalan Allah, beliau infakkan dalam rangka kepentingan jihad, beliau berikan kepada fakir dan miskin, dan beliau jadi untuk mengambil simpati hati orang agar semakin dekat dengan Islam. Wa kana la yaruddu sa'ila. Dan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menolak pengemis. Tidak pernah menolak orang yang meminta. Sampai-sampai ada orang yang meminta kepada Nabi pakaian yang Allah di alaihi yang Nabi pakai, maka Nabi pun melepasnya dan memberikannya kepadanya. Waqad alimtum, dan kalian telah mengetahui kisah Syamlah, ini Aba'ah, kisah Aba'ah, kisah kain yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkannya lalu Nabi memakainya alaihi salatu wasallam. Lalu ada seseorang yang meminta kain tersebut, Nabi pun melepasnya dan memberikannya kepadanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ila, tidak menolak orang yang meminta ketika beliau punya. Dalil sebagaimana di catatan kaki dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'at imra'atun bi burdatin. Ada seorang perempuan datang membawa kain burda. Burda itu kain segi empat panjang, yang itu bisa dijadikan rida atau jadikan iza. Rida adalah pakaian atasan orang yang ihram, iza adalah pakaian bawahan orang yang ihram, ihram haji atau umrah. Nah, kainnya namanya kain segi empat panjang itu namanya burda, disebut burda. Kemudian di sini dikatakan oleh Sahar kepada muridnya, apakah kalian tahu apa itu kain burdah? Fakilalah, maka disampaikan kepadanya, naam, iya, saya tahu dia adalah Syamlah, kain yang mansujun yang ditenun fi hasyatiha, pinggirnya. Maka burdah adalah kain segi empat panjang, namun pinggirnya itu tidak kemudian tidak berupa kain yang ini, namun di apa namanya, di diobras, makanya ujungnya itu diobras, tidak terurai. Mansujun fi hasyiatiha, yang ujungnya itu diobras, tidak terurai. Maka perempuan tersebut datang membawa kain burdah kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aku tenun kain ini dengan tanganku sendiri. Aku ingin memakaikannya kepadamu. Aku ingin agar engkau memakainya. Maka Nabi SAW menerimanya dan Nabi pun memang membutuhkannya. Faraja ilaina wa innaha izaruhu. Maka Nabi SAW kemudian menemui kami para sahabat dalam keadaan kain burdah tadi Nabi jadikan sebagai izar. Karena kain burdah ini boleh jadi ridak untuk menutup bagian atas badan atau jadi izar untuk menutup bagian bawah badan. Dan ketika itu Nabi jadikan sebagai izarnya. Faqala rajul min al-qaum, maka ada salah satu yang mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah itu kepadaku. Maka Nabi mengatakan, oh iya. Fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis, maka beliau duduk sesaat di majlis tersebut. Suma roja'a, lalu Nabi pulang ke rumahnya. Fatawaha, kemudian beliau lipat kain tadi. Suma arsala biha ilaihi, kemudian Nabi utus orang untuk menyerahkan kain tersebut kepada orang tadi. Faqalalah al-qaum, maka banyak sahabat yang mencela orang ini dengan mengatakan, ma'ahsan, tak engkau tidak berbuat baik, perbuatan tidak baik. Sa'altaha iyahu, engkau minta kain tersebut kepadanya, laqad alita annahu la yaratu sa'ila, padahal engkau tahu bahasanya beliau, bahasanya dia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta. Faqala rajul, maka orang tersebut mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidaklah meminta kain tersebut kecuali supaya kain tersebut menjadi kain kafanku ketika aku mati. Sahal mengatakan, fakanat kafanahu, maka itu adalah memang betul kain kafan orang tadi ketika dia meninggal dunia dijadikan oleh Al-Bukhari. Maka yang jadi syahid, yang jadi dalil adalah perkataan para sahabat, laqad alim ta'annahu la yaudu sa'ila, padahal engkau tahu dia punya sifat. Kalau ada orang yang minta dan dia punya dan bisa, maka akan dikasihkan dan tidak pernah menolaknya. Padahal sebagian di awal hadis muhtajat ilaiha, padahal Nabi membutuhkannya. Dan ketika ada yang minta dan beliau rasa yang lain itu masih bisa mencukupi, maka beliau berikan kain baru tersebut. Maka hadis ini dalil bolehnya menghadiahkan hadiah. Menghadiahkan hadiah. Nabi diberi hadiah dan Nabi hadiahkan kepada orang lain. Meskipun si pemberi hadiah mengatakan, saya ingin Anda memakainya, saya ingin Anda memakainya, tapi tidak menjadikan itu sebagai udzur. Maaf, ini kalau yang ini tidak bisa saya berikan karena yang ya masih ada yang pesan, tolong dipakai wahai Nabi. Maka meskipun orang itu pesan, saya ingin ini Anda memakainya, boleh saja dia berikan. Setelah itu jadi miliknya karena dia hadiahkan kepadanya, maka boleh diberikan kepada orang lain. Dan di sini wallahu a'lam terdapat tabaruk sahabat ini dengan kain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kain milik Nabi atau kain yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tabaruk malah berkah dengan kain yang telah dipakai oleh seseorang dan sebagainya. Menurut pendapat yang benar adalah khusus hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ulama semacam Ibnu Hajar di Fathul Bari dan An-Nawawi di Shahih Muslim melebarkannya kepada semua orang saleh. Melebarkannya kepada semua orang saleh. Namun yang tepat, yang lebih dekat pada kebenaran, walilma indallah, saya tabaruk dengan kain yang bekas dipakai oleh seseorang dan sebagainya, itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat memberikan sikap-sikap semacamnya hanya kepada Nabi dan tidak mereka berikan kepada para sahabat-sahabat yang istimewa semacam Abu Bakar, Umar atau lainnya. Kembali ke atas, adapun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadi inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan dengan dermawan dan berbagi harta. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan hartanya fitabdir dalam hal yang dalam tabdir atau kemudian israf. Di antara pendapat tentang apa beda tabdir dan israf, tabdir adalah membelanjakan harta dalam hal yang haram dan maksiat meskipun remeh, 100 perak namun itu untuk maksiat maka itu tabdir. Sedangkan israf itu adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah dan membuang-buang hal yang mubah. Demikian di antara pendapat ulama tentang apa beda tabdir dan israf. Awal badahi, tidak pula Nabi membelanjakan hartanya untuk bermewah-mewah. Namun beliau keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau salurkan, meletakkan di tempatnya. Yang ketika diletakkan di tempat tersebut, maka infak tadi akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikianlah infaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ajwa damayaku. Lada sangat-sangat dermawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu lebih dermawan dengan kebaikan baik harta ataupun yang selain harta dibandingkan angin yang bertiup. Maka dalam dataran realita tentu seorang muslim tidak mungkin bisa menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin bagi makhluk manapun untuk menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalnya. Akan tetapi meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang diperintahkan. Sebagaimana firman Allah taala, sungguh ada pada kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, contoh yang baik. Ya, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Jika demikian apa yang dimaksud mencontoh Nabi? Maka muslim itu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat-sifat di atas, hasabastitaatihi, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan maksimal kemampuannya dalam salat malam, dalam dermawan dan yang lainnya. Wa illa fa innahu lan yalhaqa bi rasul, karena tidak ada orang yang bisa menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyusul saja tidak bisa, apalagi menyalip Rasul. Menyusul saja, mengejar saja tidak bisa, apalagi menyalipnya. Nah, karena itu maka seorang muslim meneladani Nabi bihasabi istita'atihi, berbanding dengan maksimal kemampuannya. Seorang muslim berupaya untuk sholat di waktu malam dan berpuasa di siang hari dan mensedekahkan sebagian hartanya sesuai dengan kemampuannya dan apa yang dia miliki. Maka tidaklah dia yusyarik, kemudian punya peran, punya saham dalam semua sifat-sifat yang baik dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjihad di jalan Allah, berdakwah mengajak manusia pada agama Allah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Karena seorang muslim tidaklah duduk dari kebaikan. Tidaklah duduk dari kebaikan, artinya tidaklah meninggalkan kebaikan dengan alasan saya tidak semisal Rasul. Maka betul Anda tidak semisal Rasul, namun Anda diperintahkan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bentuk nyatanya, lakukanlah sesuai dengan apa yang Anda mampu. Karena secara realita, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang bisa menyusul beliau dalam sifat-sifat kebaikan dan amal-amal kebajikan yang beliau lakukan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, maka beliau mengorbankan dirinya alaihi salatu wasallam. Sampai-sampai beliau ceburkan dirinya dalam berbagai bahaya dengan mendakwai orang-orang kafir, orang-orang munafik, Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada agama Allah dalam setiap ruang dan dalam setiap kesempatan. Ketika ada ruang yang memungkinkan, ada kesempatan yang memungkinkan, maka beliau gunakan untuk berdakwah. Beliau keluar dari kota Mekah, semisal pergi ke Taif. Demikian juga di musim haji, beliau keluar dari kota Mekah fi ayyamil haji, di hari-hari haji, di masa di hari-hari haji. Dan beliau tawarkan dirinya kepada berbagai macam kabilah yang ada di Mina. Beliau dakwai mereka, beliau ajak mereka kepada agama Allah Azza wa Jal, ma'amahum fihi minal adawah. Padahal mereka adalah orang-orang yang punya permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haqqat dan permusuhan. Dan padahal mereka adalah orang yang menginginkan untuk membunuh Nabi. Nabi nekat. Ya, dalam bahasa kita Nabi nekat, tetap kemudian datangi mereka. Walakin Allah akan tapi Allah menjaga Nabi dari gangguan mereka. Maka Nabi menjumuskan dirinya, menceburkan dirinya lil khatar, untuk berjumpa dengan bahaya di jalan dalam rangka dakwah, mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan agar orang lain mendapatkan hidayah untuk menerima kebenaran. Dan Nabi itu susah, yasuhu. Nabi itu susah, bersedih hati di dalam yastajibu, jika yang didakwai itu tidak memberikan respon positif. Yasuhu jiddan. Ini sangat-sangat menyedihkan Nabi. Berdakwah dengan sebaik-baiknya, ternyata sejelas-jelasnya ternyata yang didakwai menolak dan tidak menerima ajakan beliau. Yadiku sadruhu sallallahu alaihi wasallam. Dada Nabi terasa sempit. Beliau sangat-sangat susah, sangat-sangat sedih ketika orang menolak ajakan beliau. Idza ra'a, jika Nabi melihat orang-orang tidak merespon, tidak mau diajak untuk beriman. Dan ini adalah karena isfaqan alaihim, karena kasih sayang Nabi kepada mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak ingin mereka mendapatkan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah katakan di surat As-Su'ara dan di surat-surat yang lain, di surat As-Su'ara, di surat Al-Kahfi dan yang lain, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Maka boleh jadi engkau membunuh dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman. Demikian sedihnya Nabi SAW. Maka Allah pun menghibur kalau engkau sekedar menyampaikan, engkau sekedar menyampaikan. Ini semua yang Allah katakan engkau sekedar kewajiban menyampaikan dan seterusnya, itu adalah dalam rangka menghibur Nabi SAW. Bukan dalam rangka kemudian gembosi Nabi SAW. Dalam rangka kemudian ini, namun beliau sangat sedih ketika ajakannya tidak diterima. Sampai-sampai beliau seakan-akan ingin bunuh diri karena demikian sedihnya, demikian kecewanya ketika ajakan beliau tidak mendapatkan sambutan, ketika gayung tidak bersambut. Yani artinya la'allaka muhlika nafsaka, boleh jadi engkau binasakan dirimu dalam jalan dakwah dikarenakan mereka tidak mau beriman. Lalu Allah jelaskan kepada sang Nabi bahwasanya alaihi al-balahu faqat, bahasanya kewajiban adalah sekedar menyampaikan. Faqat artinya sekedar, di sini artinya sekedar, dan faqat artinya sekedar, itu boleh pakai dal dan boleh pakai ta, boleh pakai dal dan boleh pakai ta. Alai aibaliha dakwata datallahi azza wajal, maka kewajiban Nabi adalah menyampaikan ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayatul qulub, ini sama dengan hidayatul taufiq, maka jadi tangan Allah Azza wa Jalla. Maka tidaklah kewajiban Rasul, kewajiban guru, kewajiban orang tua, kewajiban pendakwa, kewajiban para pendidik illal balagh, kecuali sekedar menyampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sejelas-jelasnya. Maka safi syai, Nabi tidaklah melakukan taksir, tidak melakukan kecerobohan dalam dakwahnya. Dia telah jelaskan kepada manusia segala sesuatu yang Allah turunkan untuk manusia, yang segala sesuatu yang Allah turunkan kepadanya, sampai-sampai di hajatul wada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala hal balagtu. Nabi tanyakan kepada seluruh para sahabatnya, bukankah aku telah menyampaikan? Maka para sahabat mengatakan nasyhadu annaka balagta wa ataita wa nasahta. Kami bersaksi bahasanya engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan kewajiban, dan engkau telah memberikan nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, dalam dakwah beliau ajakan beliau kepada manusia, beliau mengajak manusia kepada kebaikan, dan beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan menginginkan kebaikan untuk orang lain. Wa yuridu lahumun najata, dan Nabi inginkan agar orang lain itu selamat. Nabi inginkan agar orang lain itu selamat dan bahagia dan di dunia dan di akhirat. Karena Nabi, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ansahul khalqi, orang yang paling menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifatnya ini an-nushi, menginginkan kebaikan untuk orang lain, beliau telah sampai dalam puncaknya. Fakana, maka adalah beliau nasihan aminah, seorang yang sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain, aminan, seorang yang terpercaya, muballighan, yang menyampaikan segala pesan yang datang dari Allah Ta'ala. Ila an akmallahu bi adina, demikian sampai pada akhirnya Allah sempurnakan agama ini dan Allah sempurnakan dengannya nikmat-nikmatnya, dan Allah telah tegakkan hujah dengan sebab Nabi, dan Allah telah jelaskan bihi dengan sebab Nabi al-mahajjah, jalan, jalan kebenaran, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannati wa yub'idukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum." Tidaklah tersisa satu pun amal kebajikan yang mendekatkan kalian kepada surga, dan satu pun amal keburukan yang mendekatkan kalian kepada neraka, illa waqad buyyina lakum, kecuali semuanya telah Allah jelaskan, telah dijelaskan kepada kalian. Wamatawafa sallallahu alaihi wasallam, wamatufiya, dan tidaklah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau telah menunaikan semua wadhaif, tugas kerasulan, dan telah menyempurnakannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Ahmad, "Kutinggalkan kalian alal baydha, dalam jalan yang putih, malamnya sebagaimana siangnya, karena demikian jelasnya dan gamblangnya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kutinggalkan di tengah-tengah kalian satu hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat ba'di, setelah wafatku. Itulah kitabullah dan sunnahku." Kalau redaksi yang bunyinya semacam dijelaskan oleh Imam Malik dalam Muwatta', secara balaghan, demikian juga dijelaskan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Namun kalau dalam riwayat Muslim, sebagian dicatatkan kaki dari Jabir di Hajjatul Wada, Nabi mengatakan, "Kutinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan sesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Wa antum, dan kalian akan ditanya tentang diriku, bagaimanakah, apakah aku telah menunaikan kewajiban, maka kira-kira apakah yang akan jawaban yang kalian berikan tentang diriku ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hakadha, demikianlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebagian dari sifat Nabi alaihi salatu wasallam, dan jadi kewajiban seorang muslim untuk meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat-sifat baiknya sesuai dengan kemampuannya dan apa yang mampu dia wujudkan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan di antara hal yang unik berkenaan dengan semangat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disampaikan, ketika Nabi di fase dakwah Mekah, di antara yang Nabi lakukan setelah ketika musim haji, maka orang-orang masyarakat Arab berhaji, mereka datang ke Mekah dan menunaikan ibadah haji dengan ala jahiliyah, yang sebagiannya adalah aturan, ya, adalah syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maka di hari-hari Mina, tanggal 10, 11, 12, dan 13, Nabi datang di tenda-tenda kabilah-kabilah tersebut, dan Nabi dakwah mereka kepada Islam, Nabi ajak mereka kepada Islam. Dalam keadaan Abu Lahab itu menguntitnya. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu tenda, dan Nabi setelah selesai ceramah, maka Abu Lahab datang ke tempat tersebut dan mengatakan, "Jangan dengarkan orang tadi, dia orang yang sinting, dia adalah orang yang gila," dan seterusnya. Dan ketika Nabi pindah ke tenda berikutnya, kemudian mendakwainya, setelah itu Nabi selesai, maka datanglah Abu Lahab ke situ dan menasihati mereka, mentahdir mereka. hati-hati dengan orang di atas, dia orang gila, jangan dipedulikan. Dia orang sinting, dia adalah orang yang sesat, ya, kalian tidak usah lalu mendengarkannya. Demikian Nabi pindah lagi, maka ditunggu. Pergi, maka datanglah Abu Lahab. Sampai-sampai orang itu heran, ini siapa sih kok orang kok demikian rajin dan setianya mengikutinya. Maka dan sampai sebagian orang yang tidak kenal heran, sampai bertanya-tanya siapakah dia. Maka kemudian pun dijawab, dia adalah pamannya. Dan meskipun Nabi itu ditahdir oleh Abu Lahab berkali-kali, Nabi tidak pernah membalas tahdir dengan tahdir. Nabi tidak pernah membalas tahdir dengan tahdir. Nabi tidak mengatakan tidak benar ucapan orang tadi. Tidak benar ucapan orang tadi. Saya itu sehat parah, saya itu tidak gila. Dia itu yang senting. Dia itu yang sesat. Nabi tidak pernah membalas tahdir dengan tahdir. Nabi sibuk dengan proyeknya, mendatangi tenda demi tenda, dan Nabi tawarkan Islam kepada mereka. Meskipun setelah itu kemudian Abu Lahab datang, kemudian menjelek-jelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mentahdir mereka, mengingatkan mereka untuk tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi tidak peduli dengan itu. Nabi tidaklah sibuk dengan Abu Lahab. Nabi tidak sibuk dengan Abu Lahab, dia sibuk bagaimanakah mendakwain mereka-mereka. Ya, maka ini diantara di sini terdapat pelajaran dakwah. Ya, di sini terdapat faedah da'awiyah tentang masalah kemudian sikap kita terhadap komentar-komentar miring, kemudian suara-suara sumbang. Jika kita kemudian menjelak ketika kita mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW, ya, bukan dakwah fitrah, dakwah yang sesuai dengan fitrah, dakwah yang hak, mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sibuklah dengan hal ini. Jangan sibuk dengan suara sumbang, ya, jangan sibuk dengan komentar-komentar miring, karena itu menghambat kita untuk berkarya. Ya, itu menghambat kita untuk berkarya, meladeni suara-suara sumbang, kontak-kontak miring. Wah, ini sekarang ada suara sumbang apa lagi? Nah, didengarkan lagi, disimak lagi, ditulis bantah lagi, nanti besok ada suara sumbang baru, disimak lagi. Itu menyita waktu dan menghalang kita untuk maksimal dalam berkarya. Nah, contohlah Nabi SAW. Meskipun ditahdir oleh Abu Lahab, beliau tidak pusing dengan tahdiran Abu Lahab. Orang yang cerdas akan bisa membedakan. Maka Nabi itu betul orang gila, orang tidak waras, apakah kemudian orang yang cerdas. Orang akan bisa kemudian membedakan ini orang yang mengajarkan kesesatan ataukah mengajarkan kepada agama yang hak, agama fitrah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak usah hiraukan hal tersebut, karena menghiraukan tersebut dan peduli dengannya dan perhatian dengannya itu mencipta waktu dan menghambat kita untuk maksimal untuk berkarya demi untuk agama ini. itu pelajaran, di antara pelajaran penting berkaitan dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mina, ketika di Bekerja Mekah, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai orang-orang musyrik Arab yang datang untuk berhaji dan bermalam di Mina. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang ketujuh, majelis yang ketujuh, fi fadli tilawatil Quran, yang berisi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'ad. Maka berikut ini adalah penjelasan tentang keutamaan Al-Quranul Azim, keutamaan membacanya dan banyak-banyak membacanya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memfirmankannya, mengucapkannya hakikatan secara hakiki. Dan apa yang Allah firmankan dan apa yang Allah katakan itu yang didengar, itu betul-betul didengar oleh Jibril. Lalu Jibril pun membawanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyan dalam bentuk wahyu. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikannya kepada umatnya, dan umatnya pun menukilnya. menukil Quran tersebut jilan ba'da jilin, dari generasi ke generasi. Maka Al-Quran adalah kitab Allah yang tidak bisa dimasuki oleh dicampur oleh kebatilan. Baik kebatilan itu masuk dari arah depan ataupun dari arah belakang. Artinya dari semua arah, terjaga untuk dirusak dari semua arah. Dan dia adalah tanzilun, betul-betul diturunkan dari Allah Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan Al-Quran itu adalah hidayah dan cahaya. Dia adalah furqan. Dia adalah alat untuk menjadi alat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dia adalah dia. Dia adalah sinar yang panas. Maka Al-Quran itu di samping nur, maka dia adalah dia. Dan dia maknanya adalah sinar yang panas. Dan demikianlah orang yang mengamalkan Al-Quran, maka dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan rintangan. Maka untuk mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran bukanlah jalan yang bertabur mawar, namun dia adalah jalan yang bertabur duri. Oleh karena itu Al-Quran menjadi dia, menjadi suluh, menjadi penerang, namun dia panas. Yang kita harus bersabar dengan panasnya agar suluh tersebut tetap memberikan penerangan kepada kita. Warahmah, dan dia adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Dan dia dan Al-Quran adalah jalan yang lurus. Dan Allah menjamin bihifdihi untuk menjaganya, sehingga tidaklah bisa merasukinya abason, main-main yang dibuat oleh orang, wala tahrifun, penyelewengan, penggantian ataupun pengubahan. Bahkan Al-Quran itu tetap sebagaimana yang Allah turunkan, lihidayatil khalqi, untuk petunjuk, sebagai hidayah untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kamilah yang menurunkan adzikr, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sungguhlah kami yang menjaganya, dan kami betul-betul menjaganya. Maka tetaplah Al-Quran itu sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sampai detik ini sama persis sebagaimana yang Allah turunkan, dalam keadaan ghaddan tariya, dalam keadaan segar dan segar, seakan-akan baru. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan Al-Quran di akhir zaman. Karena nanti Al-Quran di akhir zaman akan Allah cabut, akan Allah hilangkan. Faminhu bada'a, maka Al-Quran itu datang dari Allah, bada'a berawal. Allah dalam artian Allah turunkan, wa ilahi ya'ud, dan kepada Allah Al-Quran itu akan kembali, yaitu dengan Allah cabut, Allah hilangkan di akhir zaman. Maka nanti di akhir zaman Al-Quran itu akan dihilangkan dari mushaf. Maka nanti mushaf-mushaf akan berubah menjadi kertas yang putih. Karena Al-Qur'annya dan apa yang ada di dalamnya itu Allah angkat dan Allah hilangkan. Wa min suduril rijal, orang yang dulu hafal Qur'an tiba-tiba hilang semua hafalannya. Sebagaimana dalam sebagaimana dicatatkan kaki dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan la yasriyanna 'alal Qur'ani, sungguh Al-Qur'an itu akan dijalankan, itu akan dihilangkan, dzata lailatin, dan itu terjadi pada satu malam. Wala yutraku ayatun fi mushafin, Allah akan Allah cabut dan Allah hilangkan sehingga tidaklah disisakan meskipun satu ayat. Fi mushafin, dalam mushaf atau dalam hati seseorang yang menghafalnya, illa fi'at, kecuali semuanya telah dihilangkan. Ini kan dalam satu hadis yang dikatakan oleh Ad-Darimi, hadis mauquf, kata perkataan Ibnu Mas'ud yang dikatakan oleh Ad-Darimi. Meskipun yang dalam mengukurkan yang berkenaan dengan hal yang gaib masa depan, maka bisa kita pastikan kalau ini fi hukmil marfu, statusnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pencabutan Al-Quran itu terjadi inda qiyam sa'ah, ketika kiamat hampir saja ya, terjadi. Dan kiamat itu disebut as-sa'ah, dan sa'ah itu artinya sesaat. Karena kiamat itu terjadi tiba-tiba, sesaat tentunya sudah hancur semua. Dia tidak mudah pakai proses lama untuk hancur, enggak, cuma sesaat saja. Dia datang tiba-tiba, sesaat dan sudah hancur semua. bintang-bintang sudah berguguran, kemudian cahaya matahari kemudian hilang, rembulan kemudian hilang, bintang berguguran, kemudian lautan jadi api, dan itu cuma sesaat saja. Cuma sesaat saja. Tidak butuh kemudian proses berhari-hari. Tidak butuh proses berhari-hari. Itu semua kejadian sesaat. Itu semua kejadian yang demikian mengerikan, mengerikan tentang pada saat kiamat itu terjadi, itu semua terjadi hanya sesaat saja. Oleh karena itu kiamat disebut as-sa'ah. Ya, bernama as-sa'ah karena dia terjadi tiba-tiba dan sesaat. Tiba-tiba dan tiba-tiba terjadi dan tiba-tiba sudah hancur semua. Maka selama Al-Quran itu masih eksis, masih ada di dunia ini, fannasu bi khairin, maka manusia dalam kebaikan. Karena manusia bisa mengacu pada Al-Quran, bisa mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menetapkan hukum di antara mereka dengan Al-Quran. Namun ketika Al-Quran itu diangkat, maka fasadatil alam, tentu rusaklah keadaan dunia. Nas'alullahal afiyah. Dan tentu yang terjadi wahala bihim adama, dan menimpa mereka kehancuran, yaitu datangnya kiamat. Dan Al-Quran yang Allah turunkan untuk dua tujuan mulia, untuk dibaca yang plus direnungi maknanya, kemudian diamalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi, orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian menegakkan sholat dan menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dan mereka berharap tijaratan, satu perdagangan yang tidak akan merugi, liyafiyahum ujurahum, supaya Allah akan berikan kepada mereka pahala mereka dan Allah akan tambahkan untuk mereka sebagian karunianya. Innahu ghafurun syakur, ya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha memberikan maghfirah, dan dia adalah syakur, dia adalah zat yang membalas, membalas yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah ghafur, artinya adalah zat yang memberikan maghfirah. Dan maghfirah itu sering diterjemahkan dengan ampunan, meskipun ini adalah terjemah yang tidak maksimal. Karena maghfirah itu mencakup dua hal, mengandung dua hal. Yang pertama adalah tidak adanya hukuman, dan yang kedua adalah ditutupinya dosa. Karena maghfirah diambil dari kata-kata mirfar, yang artinya adalah helm penutup kepala, pasangannya baju besi. Kalau baju besi itu menutupi badan, maka untuk kepala, maka satu benda yang disebut dengan mirfar. Dan mirfar ini memiliki dua fungsi. Asyata, menutupi kepala, kemudian wikoya, menjaga kepala dari serangan panah. Ketika ada panah kena kepala, maka mental. Ya, karena terkena besi, maka dia memiliki, maka mirfar yang merupakan akar kata dari maghfirah, itu memiliki dua fungsi. As-satr, menutupi kepala, kepala menjadi tertutup, kemudian al-wiqaya, penjagaan dan pengamanan. Maka ketika seorang itu mendapatkan maghfirah, maka dia mendapatkan satr, dia mendapatkan penutup, maka Allah tutupi dosa-dosanya sehingga Allah tidak memalukan, sehingga dia tidak keperkok dan tidak konangan dan tidak ketahuan kalau melakukan kemaksiatan. Dan demikian juga Allah berikan kepadanya penjagaan, penjagaan dari dosa, dan orang itu terjaga dari dosa manakala tidak mendapatkan hukuman atas dosa yang dia kerjakan. Wa huwa dan Al-Quran adalah khatimatul kutubi samawiyah, adalah penutup kitab-kitab samawi. Namun untuk saat ini Injil dan Taurat tidaklah kita sebut lagi kitab samawi. Injil dan Taurat adalah kitab samawi ketika dulu. Ya, adapun keadaan sekarang sudah dirombak oleh tangan-tangan kotor manusia, maka tidak boleh menyebutnya dengan sebutan kitab samawi. karena sudah rusak, karena sudah diopok-opok oleh tangan kotor manusia. Sebutan samawi ini berlaku untuk taubat ketika turunnya Injil, ketika turunnya. Adapun setelah rusaknya, maka tidak ada gelaran kitab samawi untuk taubat dan Injil yang sudah muharraf, yang sudah diselewengkan. Dan Al-Quran adalah kitab samawi yang paling agung dan paling mulia. Dan Al-Quran itu menjadi hakim atas kitab-kitab samawi yang lain. Yuhaimin, dan jadi saksi kitab-kitab yang lain. Waisadiku mafiyah min hakim, dan membenarkan kebenaran yang ada di kitab-kitab terdahulu, dan membantah mafiyah isinya berupa tahrif, penyimpangan, mutabdil, dan penggantian. Bagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini, yaqussu 'ala Bani Israel, menceritakan kepada Bani Israel mayoritas perkara yang mereka perselisihkan. Dan sungguh Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab bilhaqi, dengan benar membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Mana yang benar dan mana yang masih otentik dan mana yang palsu. Maka Al-Quran menjadi muhaimin, saksi, memberikan persaksian mana yang benar dari kitab-kitab tersebut, mana yang masih otentik dan mana yang sudah tidak lagi otentik. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini sebelum kita akhiri. Berkenaan dengan puasa dahar yang kemarin kita sempat singgung di pertemuan yang lewat, maka saya ingin sedikit tambahkan. Ya, puasa dahar disebut juga puasa abad. Tentang hukumnya ada dua pendapat ulama. Pertama, hukumnya makruh, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Karena mengatakan hukumnya makruh, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, dan ini yang dipilih oleh Syaikh Al-Fauzan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya puasa dahar asalkan tidak nabrak hari Id dan hari Tashrik, maka hukumnya mustahab, dan ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan di antara alasan jumhur yang menganjurkan puasa dahar adalah asal dari Umar bin Khattab, di mana beliau pernah selama 2 tahun melakukan puasa dahar. Umar bin Khattab pernah selama 2 tahun melaksanakan puasa dahar, puasa setiap hari. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhudu wa alhamdulillahi rabbil alamin.